Qauluhu dzakara sam'ani. Hasilu ma dzakarahu. Jadi dalam Fathul Mu'in ada penjelasan kutipan dari Sam'ani, As-Sam'ani. Hasilu ma dzakarahu annahu yajibu alal abawaini mamarra. Jadi kesimpulan dari penjelasan Sam'ani adalah, kesimpulannya adalah kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan itu diharuskan kepada apa ya, kepada kedua orang tua. Aminah wit ta'lim badur bil zaujati as-saghirah wa infaqada fal wujubu ala zauji. Oh, ini pembahasan seputar anak, apa, istri ya. Ada orang yang menikah dengan perempuan yang masih kecil, yang masih balig, yang masih belum balig ya. Ada orang yang menikah dengan istri yang masih kecil, itu bagaimana kewajiban memerintah sholat itu bagaimana? Apakah dibebankan kepada kedua orang tua atau dibebankan kepada atau dibebankan kepada suami ya? Itu As-Sam'ani menjelaskan bahwa kewajiban itu dibebankan kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua tidak ada, itu baru yang wajib adalah suami. Yang wajib adalah suami. Kemudian kesimpulan di dalam i'anah ini ya, kesimpulan dalam i'anah ini, kedua orang tua walaupun putrinya sudah dinikah oleh orang lain tapi putrinya masih kecil, kedua orang tua masih harus mengajarinya tentang agama, masih harus memukul bila tidak mau melakukan sholat. Kalau kedua orang tuanya tidak ada, kewajiban itu baru berpindah kepada suami. Qauluhu wa bihi ay bi wujubi dzarbi. Kemudian kata wabihi itu dhamirhi kembalinya ke wujubi dzarbi. Walau fi zaujah al-kabirah. Walaupun kewajiban ini kepada istri ya, istri yang sudah dewasa. Wabihi walau fil kabirah. Jadi kata kabirah di dalam Fathul Mu'in ini yang dimaksud adalah istri yang dewasa ya. Artinya penjelasan dari Sam'ani ini ternyata dijelaskan juga oleh ulama yang lain ya. Ternyata dijelaskan oleh ulama yang lain. Wa bi wujubi dzarbi wa la fi zaujatil kabira sarraha Jamalul Islam Al-Birji Al-Bazri ya, Al-Bazri atau Bizri ya. Itu bacanya kadang sulit nama ulama itu. Jadi Jamaluddin Al-Bizri juga menjelaskan hal yang sama seperti penjelasan, oh ini sudah ada ya, Bizri sudah ada harokatnya setelahnya. Juga menjelaskan penjelasan yang sama dengan penjelasan dari Sam'ani tadi. Bahkan kalau dalam penjelasan Al-Bizri itu beliau juga juga mengatakan kewajiban itu tidak hanya untuk istri yang masih kecil tapi juga berlaku untuk istri yang dewasa. Qala fi Tuhfah fi fasli ta'zir. Ibnu Hajar dalam kitab At-Tuhfah di fasl ta'zir ya, pembahasan tentang ta'zir, hukuman-hukuman ya, hukuman untuk pelanggaran syariat yang tidak ditentukan oleh syariat hukumannya apa. Jadi ta'zir itu beda dengan had ya. Kalau had itu kan hukuman syariat yang sudah ditentukan oleh syariat. Pelanggaran ini hukumannya ini, pelanggaran ini hukumannya ini, itu namanya had. Kalau ta'zir itu pelanggaran syariat yang tidak dijelaskan hukumannya. Di syariat tidak ada ketentuan hukumnya apa. Itu nanti tergantung dari imam ya. Itu namanya ta'zir. Jadi Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj menjelaskan ya di fasal ta'zir, wa bahatha Ibnu Bizri ya, ini harakatnya tadi ya, bi kasril muwahhadah, jadi huruf ba-nya di kasrah. Annahu yalzamuhu amru zaujatihi bi sholati fa awqatiha wa darbiha 'alaiha. Ya, menurut Al-Bizri seorang suami harus memerintah istrinya melakukan sholat di waktu-waktunya, dan kalau istri tidak mau, suami harus memukulnya. Wahwa mutajahun hatta fi wujubi dzarbil mukallafah lakin lamut lakon bal intawaqqafa al fi'lu alaihi wa lam yahsa ayatarattaba alaihi musyawisun lil usrah ya suru tadarukuhu. Pendapat ini memang pendapat yang dianggap sesuai dengan kaidah fikih, bahkan pendapat terkait dengan kewajiban memukul perempuan yang sudah mukallaf ya, Maksudnya kewajiban memukul itu kan hanya berlaku untuk anak yang belum mukallaf. Tapi penjelasan dari Al-Bizri ini itu mencakup pula bagi perempuan yang sudah mukallaf. Artinya ini kewajiban kepada kewajiban untuk suami ya, kewajiban untuk suami. Nah, jadi intinya suami itu harus memerintahkan istrinya melakukan sholat di waktu-waktunya. Kalau tidak mau, suaminya wajib memukulnya. Nah, kewajiban memukul ini ternyata tidak secara mutlak, tidak secara mutlak, ada batasannya. Batasannya adalah kalau memang itu adalah cara satu-satunya untuk agar dia sholat ya. Jadi memukul istri adalah pilihan terakhir agar dia mau sholat, agar dia mau sholat. Artinya kalau bisa dengan tidak memukul ya tidak usah dipukul. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, pukulan suami kepada istri itu tidak menimbulkan hal-hal yang bisa merenggangkan rumah tangga, hal-hal yang bisa menjadikan rumah tangga kacau ya, menjadikan rumah tangga kacau, dan kekacauan itu sulit dihilangkan ya. Pokoknya suami ya berarti tinggal melihat istrinya ya, istrinya bagaimana. Kalau istrinya dipukul nurut ya bagus, tapi kalau kira-kira istrinya dipukul malah dia tambah parah ya, itu berarti ya tidak usah dipukul. Karena kan kalau orang sudah balik itu tanggung jawabnya masing-masing ya sebenarnya. Ilam yasanu suzan qala fi saril ubab bi khilafi ma law khasiyat dzalik lama fihi min ad-dharari alaihi. Jadi dalam Fathul Mu'in juga dijelaskan bahwa kebolehan memukul kepada istri itu ada catatannya, yaitu selama hal itu tidak menimbulkan nusus. Nusus itu seorang istri yang tidak mau taat dengan suami. Jadi asalnya ia taat, nurut, kemudian dia tidak taat ya. Tidak taat itu namanya nusus. Kalau hal itu menimbulkan nusus tidak boleh dilakukan oleh suami. Mengapa? Ya karena kalau istri sudah nusus itu malah justru keburukannya kembali kepada suami. Jadi melakukan hal tapi hal itu menimbulkan keburukan kepada dia sendiri ya, itu tidak boleh.